إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات ونمدحهم برحمة الله سبحانه وتعالى في دلالة سبحانه حديث عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Anas radhiyallahu anhu kata dia satu perempuan Yahudi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidangan seekor kambing yang telah dibubuh racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni dia kalau kata kita susah, Nabi bukan bandingan kita susah dia. Kalau kita kata kita kena ujian banyak, bukan bandingan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kena uji. Dalam hadis yang kita baca pada malam ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menceritakan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba diracun oleh satu imra'ah Yahudiyah, oleh satu perempuan Yahudi. Dia masak lauk kambing, dia bubuh racun dalam kambing tu, dia pijamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai satu manusia di atas kapasiti dia sebagai satu manusia biasa, kata hadis ini fa'akala minha, Nabi makan. Orang tunjuk besar hati masak makanan nak jamu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingat orang nak kenuri, nak jamu dia, dia makan. Makan-makan racun rupanya. Faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah bila nampak kata Nabi kena racun, nampak ke muka Nabi, nampak ke merah leher Nabi racun. Maka orang pergi heret perempuan Yahudi ni mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alaha an zalik, orang tanya dia. Nabi tanya dia sendiri, ambo racun ke dalam makanan tadi? Pasal apa ambo buat macam tu? Apa salah saya? Nabi orang baik. Apa salah Nabi sampai Nabi racun dia? Bila tanya perempuan Yahudi ni, apa pasal yang dia buat dekat Nabi, satu manusia baik yang tidak pernah buat jahat ke siapa-siapa? Pasal apa Nabi buat jahat ke dia? Faqalat aradtu la aqtulak. Dia jawab dengan tegasnya perempuan Yahudi ni. Dia kata, aku memang dengan niat nak bunuh kamu. Bila ditanya, dia hang buat racun ke dalam makanan ni, pasal apa hang buat macam ni? Apa salah Muhammad sehingga hang buat dekat dia macam ni? Dia jawab dengan tegas tanpa ada sikit pun rasa bersalah. Dia kata, aradtu la aqtulak. Aku memang niat nak bunuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Allah liyusallifaki ala dhalik." Nabi kata, Allah tidak mudah menduluskan perbuatan kamu ini. Nabi kata, Allah tak mudah nak izinkan kamu buat naik kaku ni. Nabi kata. Qala Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, doa dah sekali masa tu. Dia kata, ala naqtuluha ya Rasulullah. Ali kata, ya Rasulullah, nak bunuh ke dia ni? Bila Nabi tak cengih, orang kanan dia cengih lagi. Terus tanya. Dia kata, ya Rasulullah, ala naqtuluha ya Rasulullah, nak bunuh ke dia ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, tak sabunah dia. Qala, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, samazintu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, kami dapat melihat pada leher Nabi ni merah menyala kerana sakit racun yang masuk ke dalam badan dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam nak bawa Islam, Nabi tidak kena sekali, Nabi kena beberapa kali. Di antaranya hadis yang kita dah baca dah di masjid ni dulu, hadis Aisyah yang menceritakan, kata Nabi SAW pernah kena sihir, yang tadi kena racun, pernah kena sihir. Kata Aisyah, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu ilaih. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi yukhayyil, jadi macam khayal. Jadi macam annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Nabi jadi macam benda yang dia buat, dia rasa macam tak buat lagi. Benda yang dia tak buat, dia rasa macam dia buat. Kerana sihir yang kena. Nabi SAW pernah kena sampai macam tu. Dan Nabi tak nak buat apa melainkan kata hadis tu, da'a Rasulullah SAW summa da'a. Nabi dah kena macam tu, dah tahu dah kena sihat. Nabi doa kepada Allah, minta Allah bagi sihat. Nabi doa kepada Allah, minta Allah bagi sihat. Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah bagi sihat. Sehinggalah dihantar kepada Nabi SAW dua malaikat. Hak satu malaikat duduk tepi kepala, hak satu malaikat duduk di tepi kaki. Bila duduk di tepi kepala Nabi, duduk di tepi kaki Nabi, maka dua malaikat ni berdialog. Kita nak baca hadis ni dulu. Tanya malaikat hak duduk di kaki ni, dia kata, apa pasal ni? Ma waja'ur rajul. Dia kata, apa hal, apa sakit Muhammad ni? Qala makbuh. Malaikat duduk tepi kepala kata, makbuh, dia kena sihir. Nabi dengar. Allah hantar mai dua malaikat duk bercakap ni nak bagi, nak acknowledge, nak bagi tahu kepada Nabi apa yang Nabi kena sebenarnya. Malaikat hak ujung nak tanya, dia kata, apa hal dengan Muhammad ni? Jawab malaikat tepi kepala, dia kata, makbuh, Muhammad kena sihir. Man tabah, malaikat di kaki tanya, siapa yang buat sihir dia? Hal, jawab malaikat di tepi kepala ni, Labid ibnu A'sa. Habang apa-apa siapa dia? yang sihir Nabi ni ialah Labid. Dia ni Yahudi bin Al-A'sam. Dia yang sihir Nabi. Qal fi ayyi syai? Malaikat hak ujung kaki kata, depa pakai apa buat sihir Muhammad ni? Depa guna apa? Sihir dia kena guna benda. Sampai hari ni pun orang yang buat sihir ni, orang yang buat ilmu hitam ke orang ni, dia pakai benda. Nabi SAW macam yang diceritakan dia dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ni, Nabi pun kena sihir, orang guna benda. Fi ayyi syai? Depa guna apa buat sihir ke Nabi ni? Qal fi mushtin wa mushaqah. Depa guna musht, sikat, wa mushaqah, dan juga rambut hak gugur daripada sikat. Sampai hari ni pun orang duk buat sihir ke orang, dia buat santau pakai ramuan dia rambut. Sampai hari ni orang buat sihir ke orang, dia antara ramuan sihir santau ni ialah rambut yang halus-halus itu. Nabi kena dah dulu. Kata malaikat ni, Nabi orang guna, orang guna mish, orang guna sikat dan juga musyafah, dan juga guna rambut hak luruh daripada sikat tu. Dan wajufi tal'atin, dan digunakan juga mayang pokok kurma. Tiga benda ni dia campur, dia buat sihir ke Nabi. Tanya malaikat di kaki, fa'aina huwa, mana dia pembuk benda ni? Yang kata sikat, yang kata rambut, yang kata mana dia bubuh benda ni? Jawab malaikat satu lagi, fi bi'ri zi arwah, dia dibuang masuk dalam telaga arwah dekat dengan Madinah. Dia pergi buang di sana. Ringkas hadis tu, Nabi SAW bangkit, ajak beberapa orang sahabat pergi ke tempat yang disebut kat oleh malaikat ni. Bila sampai di sana, ternyata ayak telaga tu, kata Nabi, kemerah-merahan seperti inai. Kemudian satu orang turun dan dia buat keluar betul benda yang disebutkan oleh malaikat ni ada belakang di dalam tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, membelega Nabi, sembuh Nabi daripada derita sihir yang kena kepada dia. Bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, tak payah balik ke kepada orang hak buat ni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sihatkan aku, maka aku tidak perlu balas kejahatan dengan kejahatan kepada siapa-siapa. Nabi kata, Allah dah bagi aku sihat balik, cukup. Lagi tu sambung benda ni, lagi tu tak habis. Nabi kata, Allah dah bagi aku sihat, cukup. Aku tidak mau balas jahat dengan kejahatan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tibah. Laluan dakwah dan juga laluan Islam. Bagi siapa-siapa juga yang ingin kepada Islam hak benar, Islam hak betul, mesti ada sikit sebanyak itu. Ujian mesti ada. Sama ada boleh bertahan ataupun tumpas dengan ujian itu, itu adalah kekuatan ataupun kelemahan kita dalam nak menghadapi dia. Maka menjadi tanggungjawab kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Islam ini sentiasa dimenangkan, dan orang-orang yang berdiri di atas jalan Islam dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15 muka surat 136. Muka surat 136. Kita masuk bab ma jaa fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithu wa ana bu'ithu ana wa sa'atu kahataini, yani as-sababa wal wusta. Itu tajuk pada malam ini, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan aku. Nabi kata, Allah bangkitkan aku menjadi Nabi, dan hari kiamat itu seperti dua ini. Nabi kata, bangkit Nabi menjadi Nabi Muhammad, makna kiamat dengan Nabi itu, Nabi kata seperti dua ini. Nabi tunjuk dua jari dia, yang ini seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bila bangkit saja Nabi Muhammad jadi Nabi, makna kiamat ni macam mana jari telunjuk dengan jari hantu. Dia dulu pendek sikit aja. Jari hantu dulu sikit, panjang sikit, jari telunjuk pendek sikit. Ada siapa jari hantu pendek sikit? Dia keturunan hantu. Jari hantu dia dipanjang sikit, jari telunjuk dia pendek sikit. Nabi SAW kata, Allah bangkitkan aku jadi Nabi, aku dengan kiamat macam mana ni? Kahataini, macam dua jari ni. As-sababa wal-wusta. Telunjuk dengan jari tengah. Dulu kedian sikit saja. Maknanya, Nabi dibangkitkan jari hantu dulu sikit. Kiamat menyusul. Tak lama selepas kebangkitan Nabi. Maknanya, kiamat sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Muslimin dan muslimah ila rahmati Allah sekalian. Tengok dengan fenomena jadi hari ini. Di semua bunga-bunga kiamat. Hadis yang kita baca di Masjid Sultanah ni, hadis tentang alamat-alamat kecil, alamat-alamat besar kiamat. Alamat kecil ni boleh kata hampir semua sudah ada. Alamat besar duk tunggu je. Duk tunggu yang cerita kata Dajjal ni nak main bila, yang kata Mahdi ni bila ni. Ini alamat kubra, alamat besar. Duk tunggu hak ni aja. Sebelum nak main hak alamat besar ni, dia duk main pelik-pelik lah ni. Tsunami. Itu tanda kiamat. Jangan kita kata itu bencana alam, tak ada kena mengena dengan kiamat. Tsunami itu tanda kiamat. Tsunami ni apa tuan-tuan? Tsunami ni cerita laut mengamuk. Laut yang sebahagian daripada kita duk jadikan tempat cari makan ni. Duk turun pagi-pagi, turun 2-3 hari, duk tengah laut, duk pukat ikan, duk apa. Laut tu yang selama ni tenang, tidak bergelora. Yang sekali-sekali bergelora pun tak seteruk macam mana bila Allah takdirkan tsunami berlaku. Sekali aja Allah bagi laut mengamuk, ribuan manusia mati. Itu tanda kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat Quran ni cerita pasal laut nak mengamuk. Surah At-Takwir ayat 6. Tuhan kata apa? Wa idzal biharu sujjirat. Surah At-Takwir. Wa idzal bihar, bihar bahru. Ini kita baca kita bahru, bahrul mazi. Bahru ni maksudnya lautan. Bahar. Maksudnya lautan. Al-mazi maksudnya hami, madu. Bahrul Mazi, kitab kita belajar ni, Syekh Idris Al-Marbawi pilih nama kitab ni, Bahrul Mazi maksudnya lautan madu. Ni hadis-hadis Nabi yang kita dah baca ni, macam madu. Dia menjadi ubat, dia menjadi penawar kepada kita yang nak mengambil akibat. Bahru itu lautan. Dalam Quran kata, wa idzal bihar, dan apabila lautan luas. Campur-campur sekali laut Cina Selatan, lautan Hindi, lautan Pasifik, semua laut Mediterranean, semua ni dia panggil bihar. Wa idzal bihar, dan apabila lautan luas ini sujjira, dipanaskan. Tuhan kata bila dia panas, dia menggelegak, dia nak jadi macam-macam. Dalam surah Al-Infitar ayat 3 Tuhan sebut lagi, wa idzal biharu fujjira, dan apabila lautan luas ini fujirat, meluap. Dia meluap. Semua benda ni merujuk kepada nak kiamat. Maka tsunami itu adalah tanda yang sangat ketara Allah bagi dekat kita. Kata kiamat is around the corner. Orang putih kata. Kiamat ni around the corner. Dekat. Kita tengok dengan fenomena gempa bumi merata tempat. Negeri-negeri yang tidak duduk di dalam peta laluan gempa, dia panggil lingkaran api, pun kena gempa. Gempa bumi, ribut taufan, dia main nama lepas satu-satu, lepas satu-satu, bubuh nama elok pun dia bawa main tak elok. Bubuh nama melok. Nanti dah nama, dia hantar mati 10-10 orang baca-baca orang. Dia main kelajuan 120 km sejam, dia tambah sikit lagi 220 km sejam, dia tambah sikit lagi 500 km sejam, mati berlempang manusia. Ini adalah petanda bunga-bunga kiamat. Bunga-bunga kiamat tu main. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Kita sambut tahun baru, gerhana bulan tiada. Ni 15 hari bulan ni nak gerhana lagi sekali. Tuan-tuan, gerhana bulan ni apa tuan-tuan? Gerhana bulan, gerhana matahari ni berlaku apabila tiga planet besar ni duduk pada satu garisan. Duduk pada satu line. Hak ni lindung hak ni, hak ni lindung hak ni, maka hak ni jadi gelap hak ni. Itu jadi gerhana. Maksud dia apa tuan-tuan? Kenapa apabila berlaku gerhana, Islam suruh kita sembahyang sunat dan Islam suruh adakan khutbah khas? Pasal apa? Pasal gerhana ni maksudnya dia berlaku pada laluan-laluan planet ni. Dengan kehendak Allah, dia jadi duduk sama satu lain. Maka gelap. Laluan ni tuan-tuan, kalau Allah petik saja, Allah bagi gelincah saja, dia berlaku sama-sama. Dia boleh pergi duduk inline, dia duduk inline, duduk satu line, menyebabkan gerhana tu satu rahmat daripada Allah. Kalau Allah bagi dia delay, bagi dia tergelincah saja, dia berlaku sama-sama dia. Kiamat kita. Apabila berlaku gerhana, maka kita kena berhimpun, kita kena sembahyang sunat dan khutbah untuk gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini. Isi kandungan khutbah mestilah membawa jemaah kepada ingat kebesaran Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai Allah bagi cekerawan lah dia buat ni berlaku sama sendiri yang mengakibatkan musnah kita. Bila jadi macam tu dalam tempoh gerhana tu, dengar khutbah ni, dengar ingat ni, Allahu Akbar, Allah selamatkan kita lagi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, by express belaga saja pun mayat mati ni dahsyat, boleh teruk. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau bulan dengan matahari belaga? Ini bukan benda kecil. By express belaga aja, putih kepala, putih anggota badan, berkecai badan. By express belaga di wajah jalan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau planet Allah bagi jadi ni, bumi kita rentuk matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ni adalah petanda kiamat sudah dekat. Tadi duk main atas cerita sahabat bagi tahu berita baru keluar tadi, dia kata apa? Di negeri China, satu wilayah di negeri China, ekstrim sejuk. 32 darjah di bawah paras beku. 32 darjah di bawah paras beku. Peti ais kita, kita dulu simpan daging korban hari tu ni. Peti ais kita tu baru 4 darjah ataupun 5 darjah. Ketui daging korban yang kita simpan tu bila nak masak, kena rendam berapa lama baru dia lembut balik. Baru 4 darjah ataupun 5 darjah beku. Tentu boleh bayang tak satu wilayah di China hari ini kena 32 darjah di bawah paras beku. Air pancuh dalam paip tu boleh beku tuan-tuan. Manusia keluar biji mata boleh dikerah. Ibu negara Korea, dua tahun apa? 16 darjah tadi di Amerika. Seoul, 16 darjah di bawah paras beku. Semua benda ni Allah yang takdirkan. Tujuan di sebalik takdir Allah ni apa dia? Dia nak bagi manusia ni ingat kata benda ni beyond manusia punya kontrol. Benda ni di luar daripada kawalan manusia. Kalau Allah sudah tentukan kata dia akan kena sejuk yang ekstrim, dia akan kena. Manusia yang cerdik, pandai, saintis, pintar, tak boleh buat apa tuan-tuan. Melainkan akur dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuai dengan hadis yang kita nak baca malam ni, apabila Nabi kata bila dibangkitkan Nabi menjadi Nabi, kiamat macam mana jari hantu dengan jari telunjuk nak menyusul dekat aja, rapat tu ikut di belakang, anytime kiamat boleh jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah saudaraku, dia kata sesungguhnya dunia ini sudah tua umurnya. Dia beritahu macam ni, dunia kita ni tua dah, dia kata. Dan hampir pula ia binasa. Sebagaimana manusia apabila habis umurnya binasa ia. Baik dunia, baik kita, makhluk belaka. Makhluk ni maksud dia apa? Menunggu hari fana. Menunggu hari binasa. Binasa kita dengan mati. Binasa dunia ni dengan kiamat. Bila mai saja hari akhir dia, hari kebinasaan dia, mati dan binasa dia. manusia punya jaga ni, punya makan ni, tak tahu macam-macam tuan-tuan, makan ubat tak mau bagi mati ni. Ni kata apa pula, tengok-tengok syak-syak buka botol minum ayam, syak-syak buka botol minum ayam, ni minum apa? Dia kata ni ayam herba. Ayam herba untuk apa? Oh dia kata yang ni makan, dia kata dahlah betul lah mati ni Tuhan tentu, dia kata tapi kita ketiak. Kita kata ketiak apa? Maksudnya kalau boleh taklah mati lagi lah. Yang lebih tu, lebih kurang maksud macam tu. Makan pil tu, makan pil ni apa. Hari ni tuan-tuan kalau teringin nak jadi kaya, tuan-tuan jual ubat bagi kuih, jual ubat bagi kempes perut, jual ubat bagi sega, kaya pula. Tuan-tuan kaya. Sebab kaki nak beli ni dua tunggu kan. Lepas main bawa gelong, tengok dah yang ni. Yang ni, dia kata ustaz perut tak elok makan ni lah. Kita pun tering juga nak pergi perut elok. Kan? Kita tetap buat agak tak mutarat lah, tak try tengok lah. Ramai datang kawan tu ambil, dia pun kata bagus, try tengok. Lagi. Ustaz pun kata boleh lah, try. Pasal apa? Pasal nak elok. Pasal apa? Kalau boleh lambat sikit mati. Tapi cerita kata makhluk ni kebinasaan duk tunggu. Binasa manusia dengan mati. Binasa dunia ni dengan kiamat yang akan jadi. Maka sehabis-habis panjang umur itu ialah tua namanya. Dan begitulah juga dunia ini sudah tua sangat pada kira-kira dan sudah hampir dengan binasa dia. Macam tu aja. Sudah menjadi satu sunnatullah sampai masa binasa semua. Maka tiap-tiap ia dengan tidak boleh tidak, maka tetap ia dengan tidak boleh tidak. Tetap kita akan jumpa satu hari, hari kematian kita. Sebagaimana zahir pada hadis Nabi SAW, maka dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri, rawa anil Nabi SAW, qal, bu'ittu ana fi nafsi sa'ah. فسبقتها كما سبقت هذه وهذه لأسبوعين السبابة والوسطى. Maka diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu anhu, meriwayatkan dia akan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, dibangkitkan aku oleh Allah menjadi rasul di dalam nafsu kiamat. Maksudnya dekat sangat dengan nafsu kiamat. Nabi Muhammad adalah Nabi Lat. Kalau ada siapa-siapa main claim kata dia Nabi Melayu, sebab dia kata sejarah Nabi-Nabi ni macam-macam bangsa tak dapat Nabi, orang Melayu tak dapat Nabi. Sebenarnya tuan-tuan silap. Bukan kata tak dapat, saya lah Nabi Melayu. Dia kata tuan-tuan ambil sejarah pun gak dikata. Memang tak ada lah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Itu pelik tuan-tuan. Ada orang ikut tu. Benda yang sangat asas, yang sangat fundamental, sangat basic dalam agama. Kita hantar anak kita pergi masuk taski, kita hantar anak kita pergi masuk pasti, kita hantar anak kita pergi pusat aduhan Islam, dia tahu dah kata Nabi Muhammad, Nabi-Nabi. Tahu dah. Tok Wan dia pergi ikut Nabi Melayu. Pelik kan tuan-tuan. Kita nak bercakap apa ke dia? Lalu soal Nabi pun dia tak faham lagi. Dia tak faham kata tak ada-ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Kita nak bercakap apa ke dia? Makna benda yang sangat asas dalam hal agama pun dia tak reti. Ini ceritanya. Jadi dia kata apa? Dia kata kiamat sudah dekat apabila manusia sudah jadi kacau bilau macam ni. Yang ni di dalam masa nak berlari kiamat ini, dia kata menyampaikan kemana terlebihnya. Fasabaqtuha kama sabaqat hadihi wa hadihi li usbu'aini as-sababah wal wusta. Maka aku dahulu akan hari kiamat itu pada terbit dan pada zahirnya sebagaimana dahulu ini dan ini. Nabi tunjuk kiamat dengan aku ni macam jari ini dengan jari ini, sikit aja beza ya. Maknanya bila aku dibangkitkan menjadi Nabi, kiamat sudah dekat sekali. Maka demikianlah aku dengan kiamat itu asalnya sama-sama berdahulu terbit. Sebagaimana kuda-kuda perlombaan mula lumba, maka siapa dulu sampai ke garisan penamat. Maka aku dengan hari kiamat itu sebagai itu juga, berdahulu-dahulu terbit dan zahirnya. Tiba-tiba dapat aku dahulu zahir di dunia ini, dan hari kiamat itu tidak lama lagi. Nabi kata masalah kita kata kiamat itu hampir zahir dia. Demikianlah beberapa banyak hadis yang menunjukkan ada tidak jauh renggang di antara berlaku, di antara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlaku kiamat. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis At-Tirmizi, kata dia, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini wa ashara Abu Dawud bis-sabbabah wal-wusfa kama fadala ihdahuma 'ala al-ukhra. Dia ulang hadis yang sama. Tentang muka-muka silam. Tengok tajuk baru, dia kata bab maja'ati khitali surki. Tadi dia ulang hadis style kitab Bahru Madi ni, satu tajuk dia umat 2-3 hadis. Hadis tu ada beza 1-2 kata perkataan saja. Kita tengok tajuk fi khitali surki. Cuba yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan peperangan dengan Turki. Tentulah Nabi boleh beritahu masa Nabi hidup sebelum Nabi wafat. Nabi habarlah akan berlaku perang, lepas pada tak ada aku esok akan jadi perang antara orang Islam dengan orang Turki. Sungguh macam yang Nabi kata, selepas wafat Nabi tak apa lama, maka jadi perang antara Islam dengan Turki dan Islam menang. Dalam Quran pun mai, dalam surah Ar-Rum cerita Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnan ardi, cerita dalam tu cerita kata Rum akan dikalahkan. Pada masa turun ayat tu kerajaan Rum kuat, dua kerajaan kuat pada masa tu, Rum dengan Parsi. Quran turun habang kata ghulibatir Rum, Rum akan dikalahkan, orang dengar tak percaya. Tapi yang betul ni dia kata, kalau macam hari ni lah, dia habang kata tak lama dah Amerika akan binasa. Kita kata dia Amerika ke Ghana, mesti tak dengar pun. Tak mungkin pada otak kita Amerika tu nak lingkup. Tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatasi kepercayaan manusia. Baik, kita baca cerita Turki dulu. Dari tempat yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan tentang peperangan Turki. Ketahuilah saudaraku, adalah Turki itu pada zaman dahulunya ialah kafir. Turki dulu kafir. Iaitu pada zaman sebelum sahabat Nabi SAW dapat menakluk negeri. Sebelum Islam masuk, Turki adalah sebuah negeri kafir. Jadi, maka pada masa mereka itu kafir, ada macam-macam hal kafir mereka itu. Dalam Turki pada masa itu macam-macam jenis, semua kafir, tapi macam-macam pesen kafir itu ada. Setengah mereka itu ada yang tak ada agama, ada jenis dia kira free thinker, dia kira semua sama, Tuhan ni ada atau tak ada, dia tak ada, tak peduli. Tuhan kalau betul-betul ada, ini jenis orang free thinker cakap. Dia kata Tuhan ni kalau betul-betul ada, apa tujuan Tuhan ada dalam dunia ni? Kalau kata ada Tuhan, apa tujuan ada Tuhan? Duduk cakap dulu. Tuhan ni kalau betul-betul ada, dia nak kena make sure, dia nak kena pastikan semua benda jadi elok. Ni yang orang duduk beranak main anak cacat apa semua ni, apa? Apa Tuhan? Apa Tuhan pergi buat budak cacat? Kesianlah kat dia bercakap lagi tu. Budak tu beranak main cacat ni tu, mak pak nak kena jaga dia. Kalau mak pak mati, siapa nak jaga dia? Boleh harapkan abang kak dia nak jaga dia? Tak, kalau betul Tuhan ada, Tuhan ni mesti dia buat benda baik dekat makhluk dia. Pasal apa yang dia pergi buat budak cacat? Itu pun nak abang kak apa? Tuhan ni tak ada. Kita pun dengan cara dia cakap, dengan hujah gelong dia ni, yang kita pun dengar dia nak main gelong juga. Betul juga, api kita. Betul juga tak? Betul juga yang Tuhan pasal buat dia buat. Tak, Tuhan apa bila buat penayang orang, ada bila main kotor pula, dua orang dah gelong. Tuan-tuan, saya nak beritahu ni pasal apa, pasal ada macam ni punya cakap dalam masyarakat, ada. Ada. Maka golongan ini dia declare kata dia atheist, dia declare kata dia free thinker, bagi dia tak ada Tuhan. Maka dalam Turki dulu ada jenis macam ni yang tiada beragama. Dan setengahnya ada menyembah berhala. Ada satu kuah lagi, tak boleh tengok aduh pokok besar sikit. Pakat pergi tujuh tengah terbalik di situ. Ini satu dia. Dia tengok pokok ni nampak pelik sikit. Tengok itu balut kain kuning lah. Ada satu geng macam tu. Dia kira nak cari benda pelik, dia nak pergi sembah. Ada satu macam tu. Dan setengahnya ada yang beragama dengan agama Yahudi. Yang ni agama Samawi. Yahudi Nasrani ni ada asal-usul agama Samawi. Allah wa Tuhan main. Tapi kemudiannya mereka merosakkan agama ini. Baik. Kemudian dia kata, dan dia kata ghalib biasanya pakaian mereka itu ialah memakai pakaian bulu. Ini kebiasaan orang Turki. Mereka ada satu pattern pakaian mereka. Turki pada masa itu dia suka pakai pakaian bulu. Dia pakai muka pun dia pakai macam satu topi ada bulu macam orang Eskimo tu. Ha? Pakai baju jubah dia pun, jubah dia buat bulu kot ni. Lah orang lah dulu kalau tahun 70-an, 80-an kalau orang pergi Mekah, dia duduk jual baju kot second hand. Kan orang ada pergi Mekah zaman kapal haji, tahun 74-75 dulu ni. Pergi naik kapal haji, kapal ayah. Malaysia Raya apa semua turun, oh balik baju kot penuh tong sahara lah. Oh balik nak buka tong sahara tu pakai berhimpun keliling macam satu majlis nak baca surah wasiat. Buka-buka tengok baju kuat pakai takam ambil seorang satu nak pakai main semayang subuh. Pasal apa? Pasal baju ni beli di Mekah. Kan? Ni ada bulu ni, bulu baldu kot ni. Tengok-tengok, oh itu imam mana main ni? Kan? Dengan Turki punya. Turki punya. Identiti pakaian dia apa dia? Dia suka buat pakaian bulu. Kata dalam ni. Setengahnya dia kata ada meremang bulu itu dan ada tebalnya. Oh nampak macam biji kelulut. Nampak betul-betul. Kemudian sebelum daripada wafat Nabi SAW telah diberinya tahu pada sahabat-sahabatnya akan negeri Turki itu akan diperangi oleh orang Islam dan Islam dapat memerintahnya. Masa itu belum lagi Nabi, belum wafat Nabi Habaklah. Nabi kata itu Turki tu kita akan pegang. Turki akan diperintah oleh Islam. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW semuanya ada berlaku. Dia kata sungguh macam Nabi kata. Tak lama selepas itu Islam pun menguasai Turki. Dia kata. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu telah diingat oleh sahabat-sahabat yang mendengarnya sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum syah. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada berdiri kiamat sehinggalah memerangi sekalian kamu wahai orang Islam akan kaum yang adalah kasut mereka itu diperbuat daripada bulu. Nabi kata kiamat tak akan jadi. Di antara syarat nak jadi kiamat apa dia? Orang Islam akan dikontrol satu negeri yang penduduk negeri itu pakai pakaian bulu. Kasut dia pun buat daripada bulu, baju dia buat daripada bulu. Ternyata negeri itu ialah Turki. Dia kata. Iaitulah telah dibusar dan ditintas mereka itu akan bulu binatang hidup-hidupan. Maka diperbuat kasut dan juga diperbuat pakaian mereka. Maka ialah setengah daripada tabiat orang-orang yang berada di negeri Turki. Dan apa yang Nabi SAW kata ternyata betul jadinya. Kemudian sambung hadis tu dia kata apa? Wala taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahumul majanul mutarraha. Maksud dia apa? Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi satu kaum yang besar yang adalah mereka itu seolah-olah muka mereka itu perisai yang berlapis dengan belulang. Mereka pakai baju ditutup dengan belulang kulit tu, bulu keliling muka ni. Dan bangsa itu juga adalah Turki. Maka apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kenyataan. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakr As-Siddiq dan juga Buraidah dan Abi Sa'id dan beberapa orang sahabat lagi. Kemudian bab yang berikutnya, bab ma jaa idza zahaba Kisra fala Kisra ba'da. Ini dia main cerita perang lah. Cerita kata Islam masuk ke Parsi. Tak cerita Islam masuk Turki dan menang. Kemudian Islam masuk ke Parsi. Kisra itu adalah gelaran kepada pemerintah Parsi. Ha? Kaisar adalah gelaran kepada pemerintah Rom. Ha? Kemudian apa nama gelaran kepada pemerintah Habsyah dipanggil An-Najasyi. Ha? Yang semua negeri ini akhirnya Islam masuk dan Islam boleh menguasai semua negeri-negeri ini. Itu dia bawa main yang berikutnya, muka surat yang berikutnya, tiga muka surat itu cerita pasal perang. Ha? Selepas daripada zaman Nabi naik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid untuk diserang. Kemudian dia hantar lagi 2-3 cerita pasal perang dalam perang. Dia terus pergi ke muka surat 143, bab maja'a la taqumu sa'ah hatta takhruja nar min qibalil hijaz. Ayat ini kita baca. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada berdiri kiamat sehinggalah keluar api daripada sebelah Hijaz. Hijaz ni Arab Saudi. Arab Saudi. Bila sebut Hijaz, yang terkenal di Hijaz ialah Mekah, Madinah. Itu dia panggil Hijaz. Nak jadi kiamat esok ni, dia terbit satu api besar daripada kawasan Hijaz. Bukan sahaja jadi api besar, api itu pula ligan orang. Dia ligan orang, maka dia mai kawasan orang, ada orang kemai-kemai dan lari. Dia ikut. Sampailah manusia penat, letih, malam, berhenti rehat, dia pun berhenti. Tuan-tuan, berapa punya pelik benda nak jadi sebelum kiamat. Panjang umur kita tengok benda-benda ni. Cuba kita baca. Apa kata dia? Ketahuilah saudaraku, bermula negeri Hijaz itu yang masyhurnya ialah negeri Makkah dan Madinah dan sekeliling dia. Dan api itu keluar dia daripada akhir pulau Arab. Sebagaimana telah lalu di dalam masalah pada juzuk yang ke-15 dulu. Ada cerita dah dia kata dulu. Hadisnya menyebutkan keluar api itu daripada akhir negeri Udul. Dia mula keluar di sana. Dia kata. Dan apabila terbit api itu, maka tiadalah seorang pun yang berkuasa dan berupaya tinggal lagi di rumahnya. Bila api itu start menyala, dia makin duk marak menyala, semua orang lari. Pasal dia meligan orang. Dia kata. Bahkan masing-masing pun berangkat dengan barang-barang dan juga perkemasannya. Apa yang dah pegang bawa lagi. Tuan-tuan, kalau rumah kita terbakar, apa kita nak selamatkan dulu? Ini orang belajar apa keutamaan, kan? Kalau jadi apa-apa, apa kita nak selamatkan dulu? Ditakdirkan, na'udzubillah ini jadi. Ditakdirkan rumah kita terbakar. Hak mula kita nak pelari apa? Masing-masing orang masing-masing ingatkan kepala dia. Ada nak pelari bini dulu. Ada nak pelari anak dulu. Ada pelari geran-geran tanuk dulu. Ada pelari kad pengenalan dulu. Kita tak boleh nak bawa semua. Hak mana dulu kita nak bawa. Ada yang panik. Tengok api duk menyala, duk makan rumah ni panik. Dia pelari bantai golek dulu. Pergi duduk di bawah ni tengok dia macam duk peluk bantai golek aja. Bini kata ni anak bawa bantai ni buat apa? Tuan-tuan, itu baru rumah bilik terbakar. Tuan-tuan boleh bayang tak api besar yang nak timbul di Hijaz ni macam mana keadaannya? Itu bandingan kalau kita nak buatnya begitu. Baik, dia kata iaitu naik ke atas unta ataupun keldai ataupun baral ataupun apa kenderaan pun masa tu. Tuan-tuan tengok tak filem baru keluar lah ni. Satu sahabat saya main beritahu, Ustaz, ada satu filem baru keluar, Ustaz. Dia kata filem apa? Filem 2012. Dia berkata 2012. Dia kata cerita pasal apa? Contoh pasal kiamat, Ustaz. Dia kata dia cerita macam mana? Ustaz kena tengok. Tahu mana nak pergi tengok? Kena pergi panggung. Saya kata panggung Ustaz tak lebih lah. Kata kata kan panggung Ustaz tak lebih. Jadi gagal tahu mana. Dia umat diri bagi kat dia tu. Nak Ustaz tengok rumah ni. tak banyak sikit ustaz. Dia kata drone tu ada sekalilah. Dia kata kalau lugu tu pernah bagi ke orang ramai supaya orang pakai-pakai drone dia bersemayang tak tinggal. Dia kata kan orang putih tuan-tuan. Mereka satu, mereka ni Kristian. Kristian ni asyik-asyik Nasrani, agama Sanawi. Mereka percaya pasal kiamat. Tidak cukup dengan mereka ni Nasrani, mereka ni orang Nasara, mereka ni orang Kristian hari ini. Mereka juga study tentang Islam. Di sana ada titik persamaan. Apa dia? Dari segi percaya kiamat. Mereka percaya kata kiamat itu adalah hari kemusnahan alam. So dengan kebolehan dan juga peralatan canggih yang ada kat mereka ni, mereka cuba nak terjemahkan benda yang ada dalam kitab mereka dengan apa yang orang Islam duk percaya ni, mereka cuba nak present dekat masyarakat ni dahsyat kiamat ni. Tahap keberkesanan presentation mereka tu bergantung kepada banyak benda. Ada yang memang dia tunjuk tu kita pun berasa bergetar. Mana dia kesan tu? Nah, abang kata dia jadi ni. Dia jadi pecah belah bumi, tabalah langit tu. Dia gambarkan benda tu secara visual. Tuan-tuan, kita bercakap ni hampir pandai bercakap, hampir pandai terang pun 40% saja. Visual, tak payah bercakap apa. Tunjuk gambar saja tuan-tuan. Cukup. Dia boleh 80%. 80% dia boleh rentak hati orang. Sebab orang Islam kalau dia boleh masuk dalam bidang-bidang macam ni, bidang multimedia, masuk dalam bidang-bidang macam ni, dia Islamkan bidang-bidang ni semua. Dia bawa masuk ni, Islam punya pengajaran ni, masuk dalam multimedia ni, bagi kesan kepada orang yang menang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi dulu tidak ada bantu dengan multimedia. Ada gitu. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada ni bantuan-bantuan macam-macam ni semua tak ada. Kau nak pakai PowerPoint presentasi tak ada. Tapi Nabi itu sendiri, dia sebagai satu nabi, satu utusan Allah yang sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia cerita pasal syurga, sahabat rasa macam duduk dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia cerita pasal neraka, sahabat cecuk perut. Abu Dzar tengsan. Abu Dzar pengsan bila Nabi cerita pasal neraka. Pasal apa? Pasal kekuatan Nabi yang Allah bagi ke dia. Maka sudah tentu tidak ada manusia yang seumpama Nabi dalam nak menerangkan benda-benda ni. Maka sesuai dengan kelemahan kita, kalau kita boleh menambah kekuatan kita dengan multimedia ni, kita tambah. Kesan tu, bila bercakap tu tunjuk, bila cerita pasal kiamat tunjuk gambar-gambar kemusnahan, bila bercakap tunjuk kesan tu. Pasal apa? Pasal mudah-mudahan kesan tu membantu untuk mengubah orang-orang yang ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia cerita di sini, apabila mai api besar tu, dia kata manusia ni dia tak akan ingat apa dah, melainkan dia ingat nak bungkus barang dan nak lari. Kemudian dia kata berjalanlah mereka itu daripada satu kampung ke satu kampung menuju ke negeri Syam. Semua nak tuju ke negeri Syam. Pasti di sana katanya tempat selamat. Ni orang putih dia bagaimana macam ni, tujuk ni, pakat naik kereta, pakat duduk tak kereta, pakat nak jalan, konu jalan, dalam pada duduk jalan, bumi terbelah rum jatuh dalam jurang apa belahan bumi. Dia kata kerana dari sebelah tengok negeri Syam itu tak ada nampak api kerana tak ada dia. Kalau semua orang duduk tengok, duduk nampak api ni duduk serang, duduk ada keliling, surrounded dengan api, duduk nampak belah Syam ni nampak okey, nampak line clear. Maka semua pakat nak tuju pergi ke situ. Ceritanya begitu. Maka barang mana tempat yang ditempuh oleh angkatan itu, maka habislah semua orang yang mendiami negeri itu berangkat pula musafir sama-sama dengan mereka itu. Geng hak daripada negeri mana ni, mai geng ni pun ikut, geng tu pun ikut, dia jadi pakat ramai-ramai pakat nak selamatkan diri. Maka oleh kerana api itu nampak ada menurut mereka itu, dia duduk ligal di belakang. Mana dia pasti api duduk hambat di belakang. Hanya apabila mereka itu berhenti tidur malam ataupun berhenti tidur tengah hari, maka api itu berhenti daripada menghalau mereka itu. Ini yang pelik. Tapi itulah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dia bagi juga time rest dekat orang ahli lahir. Itu kira timbang rasa tu. Ha? Timbang rasa kalau tidur pun dia duduk main bakar juga tak tidur kita. Kan? Tidur dia pun rehat. Apa orang tidur kan? Esok bangkit ke jauh-jauh lagi semayang tubuh dia digang. Pulak lari pula tuan-tuan. Begitu yang jadi saya kata. Maka kemudian daripada sudah bangun mereka itu daripada tidurnya. Tampil pula berjalan menuju ke negeri Syam. Maka bermula dalil yang menunjukkan ahwal yang diceritakan itu adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW satakhruju narun min Hadramut aw min nahwi Hadramut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang sangat alim dia, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak sidina Umar yang riwayatkan hadis ini. Kata dia sabda Nabi SAW, lagi akan keluar satu api daripada negeri sebelah Hadramut, daripada sebelah Yaman, api itu start di sana, ataupun daripada negeri Hadramut itu sendiri. Dia kata sebelum hari kiamat nanti, yakni keluar api itu kemudian daripada wafat Nabi SAW dan sebelum daripada berlaku kiamat. Anytime dalam time yang kita doa adalah ni, barang mana bulan atau barang mana tahun, maka tiada siapa tahu melainkan Allah jua. Bila nak jadi tak tahu. Bila nak jadi tak tahu. Tapi agama beritahu awal-awal benda ni akan jadi. Macam tu. Api itu menghimpun dia akan manusia menuju sekalian orang ke negeri Syam. Semua orang lari-lari-lari menuju ke negeri Syam. Syam kita dah abang punya kali dalam kuliah. Area mana dia? Area Jordan, Syria, itu semua area tu sebahagian daripada Palestin. Itu semua dia panggil Syam. Ke kawasan itu yang akan menjadi tempat tumpuan semua. Dan dengan dalil kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kata dia qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala alaikum bisyam. Artinya berkata mereka itu, yakni para sahabat ni tanya Nabi apabila Nabi bagi tahu macam tu, ya Rasulullah, apakah tuan hamba suruh apabila waktu itu berlaku kepada kami? Sabda Nabi SAW, lazimkan diri sekalian kamu akan negeri Syam. Nabi sebut. Nabi kata kalau start cerita hati duduk ligan orang ni, pergi ke kawasan Syam. Sana kawasan selamat. Macam mana kata selamat? Tentang law, kawasan tu bergolak. Itu sebab apa dia? Negara-negara Islam kena bersatu mempertahankan kawasan itu. Tapi sampai hari ini, Mesir ni, dia tutup lagi sempadan dia. Tak bagi masuk bantuan kepada orang Filistin. Ugama ni kita duk jumpa berapa hadis dah duk beritahu Nabi suruh orang Islam ni pelihara kawasan Syam ni. Kawasan Jordan, kawasan Syria, kawasan Palestin, ini kawasan yang berapa banyak hadis suruh jaga. Tapi negara Islam hari ni bukan sahaja tak jaga, bahkan sampai tak ditolong orang Islam yang duk kena bunuh hari-hari di kawasan tu. Sampai hari ni mesti tak buka lagi border dia. Bantuan tu tak boleh nak masuk sepenuhnya. Haduk sampai tu bantuan yang dismuggle masuk. Bukan yang dibenarkan masuk secara sungguh-sungguh. Tak ada. Dia buat bagi susah. Berapa kontainer duk queue panjang tu. Cek bagi lambat-lambat. Nak bagi lambat sampai bantuan kepada orang Islam yang duk ada di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa penyakit kena orang Islam hari ini pun tak ada. Apa penyakit pun tak ada. Sama-sama Islam. Bukan saja di Malaysia. Sampai satu dunia. Sama Islam. Tak boleh nak jadi kawan. Sama Islam. Nak cari pasal. Nak bermusuh. Sama Islam. Tak tahu apa hal. Dia jadi macam ni. Tajuk akan datang. Dia akan main. Tajuk tentang khalifah. Dan dia akan main tajuk tentang khilafah. Ni. Coming ni tajuk. Tajuk yang akan datang. Orang Islam sampai hari ni. Kita tak ada ketua. Tuan-tuan. Kita tak ada ketua. Sekorang-korang orang Kristian, dia ada pop dia. Orang Islam ada popcorn dia. Depa sekorang-korangnya, depa ada pop, depa di Vatican City. Baru ni hari Christmas, nanti tengok TV lah. ada siapa tapi rimbuk pop dia. Ha, bah, bibi buat macam tu. Dibetikan TV, sambutan hari Christmas keluar dalam berita TV3 pun keluar. Dia dengan topi tajam naik kaca tu dengan bawa tongkat dia tu jalan satu macam yang slow motion. Satu orang daripada tepi ni lompat apa nama pengadang apa tu, dia lompat dia pergi sengguk pom tu jatuh tinggi langgang macam lantai. Mereka pun ada juga orang macam tu hidup buat orang tua tu. Tapi nak abang kata mereka, mereka ada satu ketua yang apa-apa ni dia ni boleh bagi satu kata putih, mereka boleh dengar. Islam tak kan? Islam tentu cadangkan nak buat apa boleh jadi ketua, cadangkan. Nak ubah ayat Allah hiran, geng sunnah kata ini syiah kami tak boleh ikut. Nak ubah imam Masjidil Haram, sebahagian kata dia ni Wahabi, kami tak mau. Ni orang kita ni level ni, level orang ni macam ni level dia ni lalu ni dia ni ok ok lah ni tak apa syiah yang tak mau, Wahabi yang tak mau. Amo siapa? Amo kita bagi Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ada juga orang tak mahu. Syiah kata tak mahu sama. Yusuf Al-Qardawi kami tak mahu. Lain-lain siapa nak jadi ketua kepada orang Islam dalam dunia ni? Siapa nak jadi ketua? Bila tak ada ketua ni problem lah tuan-tuan. Masjid kalau tak ada Tok Imam. Masjid kalau tak ada pengurusi. Sekolah kalau tak ada pengetua. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sekolah mendengar pengetua tak ada. Cikgu-cikgu pakai tu main carom dalam bilik guru apa juga tak masuk kelas mengajar. Pasal apa pengetua tak ada. Main sama-sama cikgu main kata eh ni awak tak masuk kelas. Hang siapa hang pengetua lah dia kata. Ada aku cikgu biasa duduk dia lihat. Aku pun cikgu biasa duduk dia lihat. Ni kami dia nak pun TV pencong hang ganti. Dia kata. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak ada ketua. Nabi kata apabila kamu nak musafir, kamu ada dua atau ada tiga atau ada empat atau ada lima, seorang menjadi ketua. Nabi kata kita nak main mengaji ni, naik kereta tiga orang, empat orang kita tadi ni, kena seorang jadi ketua. Pasal apa? Apa-apa jadi arahan segera tu, seorang nak kena bagi. Kalau tak ada seorang yang kita lantik jadi ketua, dia kacau bilau. Pasal apa? Semua berasa dia ketua. Maka soal ketua ni, tajuk tu tak main lagi di dalam cerita pula. Tajuk tu akan datang, dia akan main. Cerita perlunya kepada ada ketua ni. Tajuknya akan main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malangnya kita hari ni, pasal apa? Perbalahan sesama kita ni menyebabkan rugi banyak daripada untung yang sikit. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia kata, yang ni dia kata, sabda Nabi SAW, lazimkan diri kamu ke negeri Syam. Yang ni pastikan dirimu pindah ke sana sebelum dihalau oleh sekalian kamu oleh api tadi. Kerana negeri Syam itu akhir tempat orang berhimpun dengan halau api itu. Nabi kata begitu. Dan tajuk baru, bab maja'a la taqumu sa'ah hatta yakhruja kadzabun. Ini pembangkit. Sebab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kiamat tidak akan jadi. Sehinggalah beberapa dajjal yang bohong akan timbul. Dajjal betul itu satu. Dajjal bohong ini satu. Dajjal betul yang kita dah baca dah berapa kali dah kuliah hari ini. Dajjal betul ini. Dia dimain di mata dia buta sebelah macam dia tulis kakfara. Apa itu dajjal betul. Ada pula selain daripada itu dia kata kadzabun. Dajjal yang pembohong. Ataupun dalam bahasa kita kita kata dajjal. Dia ni bukan dajjal betul tapi dajjal ni siapa ni depan ni ketahuilah saudaraku, dajjal itu dua macam. Ha, ni dia beritahu dajjal itu dua macam. Pertamanya dajjal yang bohong, yakni bukanlah dia sebenar-benar dajjal, hanya tabiatnya dan kelakuannya seperti tabiat dajjal yang sebenar. Dia bukan dajjal tapi dajjal dia depan ni. Ni satu dia kata. Dan keduanya dajjal yang sebenar, yang Tuhan kita baca adalah hadis yang lepas. Baik, maka iaitu dajjal yang mengaku dirinya Tuhan, yakni dajjal yang sebenar. Maka sebelum terbit dajjal yang sebenar itu akan terbit hampir 30 orang dajjal yang pembohong. Dia akan main 30 orang yang buat dajjal ini. Dia bohong orang. Semuanya mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Ha, ini yang kata dajjal. Mereka pembohong orang di akhir zaman ni kata dia Nabi. Benda ni tuan-tuan, di negeri Arab pun jadi. Di negeri kita pun jadi. Mengaku jadi Nabi. Tak tahu nak buat apa dah, tak tahu fikir dah apa macam mana nak buat. Mengaku jadi Nabi. Dan mana lah nak tahu, kok-kok ada orang ikut. Dia kata, satu bagus juga peluang atas aku. Bila ada orang ikut, ada orang nak belah kita. Dia main gagal kita, rumah kita, dia kaitan, dia bagi apa semua. Pasal apa? Pasal dia kata, itu guru dia. Dia main tembok sampai bendera dia lantai. Pasal apa? Pasal dajik. Ini berlaku. Nabi bagi tahu dah, apa-apanya. Tengok-tengok hari ini, jadi apa yang Nabi kata. Maka terbit hampir 30 orang dajjal bohong ini. Semuanya mengaku diri mereka Nabi dan Rasul. Dan terbit zahir segala dajjal bohong itu kemudian daripada masa bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul sehinggalah kepada akhir masa yang tiada tertentu. Lagi tak kiamat, kemungkinan orang mengaku jadi nabi ini akan sentiasa ada. Akan sentiasa ada. Sebagaimana yang berlaku pada masa akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir seorang laki-laki di sebelah negeri Yaman mengaku kata dia Rasulullah. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia ni orang yang pertama sekali ambil kuota 30 orang. Nabi kata akan ada 30 orang dia nama satu. Musailamah Al-Kadzab. Kadzab maksud dia pembohong. Nama dia Musailamah. Dia mengaku kata dia jadi Nabi. Nabi tak mati lagi. Nabi baru dekat nak mati. Dia tak boleh sabar lah tunggu Nabi mati. Mengaku bangah dia kata takut aku mati dulu pada dia. Tak ada mengaku. Dia mengaku kata dia jadi Nabi. Musailamah Al-Kadzab. Dan seorang lagi mengaku Nabi dan Rasul. Namanya Sujah. Dia ni tak apa-apa pula. Maka tiada berdiri kiamat sehinggalah terbit hampir 30 orang dajjal lain daripada dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yanta'ifa dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi kiamat sehinggalah dibangkitkan beberapa banyak dajjal yang bohong-bohong. Hampir 30 orang daripada semua mereka itu menyangka ia akan bahawasanya ia Nabi. Yakni mendakwa mereka itu akan diri mereka itu Nabi. Jadi hari ini kalau tuan-tuan tengok-tengok keluar dalam berita ada siapa mengaku jadi Nabi, biasa. Sebab apa? Pasal kuota 30 belum habis lagi. Dia akan ada. Jangan jani di timui di Kuala Nerang ke satu, timui di Pedu ke satu, ni semua leceh. Kita mau ambil lempang lampangan ayam tu jadiam. Kalau mengaku aja jadi Nabi, dia kena tuai. Pasal apa? Pasal dia cuba nak memenuhkan kuota 30 golongan-golongan dajjal yang bukan dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS. Baik, dia kata dajjal yang bohong itu mengaku Nabi di Mesir. Mesir pun kena benda ni. Nah, kemudian dia bermain hadis-hadis yang berikutnya tu, dia cerita tentang golongan yang mengaku menjadi Nabi ni. Dia ulang hadis yang sama. Untuk muka sebelah. Bab ma jaa fi thaqif kadzab wa mubir. Jadi kita baca. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang Arab kaum thaqif. Ini tentang. Dua tiga kali kuliah dah kita disebut tentang satu orang yang zalim kejam, nama dia Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. At-Taqafi tu ni tajuk dia ni. Ma jaa fi thaqif. Ma jaa fi thaqif kadzab wa mubir. Thaqif ni nama tempat. Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, maksudnya Hajjaj ini berasal daripada kampung Thaqif. Maka dia dipanggil Thaqafi. Rupa-rupanya cerita kemunculan orang jahat daripada suku Thaqif ni ada sebut dalam hadis. Dan yang mengambil tempat itu ialah Hajjaj bin Yusuf. Dialah rupa-rupanya orang yang disebut sebagai orang yang berasal daripada Thaqif, yang dia ni apa dia? Kadzab, pembohong, wa mubir, dan dia seorang yang penumpah darah. ni Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang kita cerita dulu, kata dia ni jahat. Sampai Imam Malik apabila orang tanya dia, orang tanya Imam Malik apa pandangan Imam tentang Hajjaj, Imam Malik kata dalam Quran sebut tiga, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tiga benda ni ada kepada Hajjaj, dia kata. Imam Malik satu orang yang waraf, yang tak cakap lebih kurang ke orang. Bila tanya dia pasal Hajjaj, dia bubuh tiga-tiga ni sekali. Hajjaj ni kafir pun ada dekat dia, zalim pun ada dekat dia, fasik pun ada dekat dia. Ini Hajjaj, dia kata. Hajjaj, dia perbal Ka'bah, dia buat lain. Dia boleh buat sampai ke tahap tu, perban Ka'bah tu, buat lain, ikut lagu dia mahu. Dia bunuh ni bukan orang biasa, sahabat Nabi, berapa ramai mati tangan dia. Dan paling teruk, anak angkat Nabi pun mati di tangan dia. Dia bunuh. Kita baca cerita, dia akan sambung cerita Hajjaj ni di sini. Dia kata, bak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang Arab daripada suku Saqif. Dia kata, di dalamnya ada seorang dajjal bohong, dia kata. Dan seorang yang penumpah darah, penumpah darah, apa nama, pembunuh nyawa manusia. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam masalah juzuk yang lepas keterangan tentang seorang raja orang Islam yang sehabis-habis zalim, yang tiada ada satu raja daripada zaman sahabat Nabi sampai lah ni zalim seperti yang demikian itu. Maka sangatlah mudahnya dia bunuh orang. Sebagaimana dia tineh kuman ataupun tineh kutu sahaja semua orang kepada dia. Nyawa orang tak ada nilai pada dia. Pada dia, nyawa orang tak ada nilai. Dia boleh bunuh orang macam mana kita tampak nyamuk. Macam tu ya. Dia tak fikir dua kali kalau dia nak bunuh siapa-siapa pun. Ini dia ni. Siapa dia ni? Tiadalah seorang pun yang dipandangnya dengan pandangan berharga ataupun pandang silu. Dia tak ada tegang kat siapa. Tuan-tuan, kita ni apabila kita dah sampai satu tahap, kita tak tegang kau orang. Kita sampai satu tahap, tak ada siapa yang kita hormat, tak ada siapa yang kita malu. Maka di situlah bermulanya kosak kita. Salih. Kita tak boleh jadi satu orang yang tak tahu hormat siapa pun. Tak boleh. Kalau kita jadi macam tu, maknanya itu bermulanya tak nak rosak kita. Kita jadi sombong. Kita jadi angkuh. Kita jadi ego. Kita jadi kita orang betul. Orang dia semua tak betul. Masa tu bermulalah kemusnahan kita. Begitu. Baik. Dia kata sama ada alim ataupun jahil, dia tak peduli. Dia ingat nak bunuh, orang jahil pun dia bunuh, orang alim pun dia bunuh. Ataupun anak sahabat Nabi, ataupun anak siapa pun, dia tak kira. Kalau dia nak bunuh hang anak sahabat Nabi, hang sahabat Nabi pun dia bunuh. Dan amatlah kuatnya dia menumpahkan darah manusia ke bumi ini, seolah-olah jadi permainan ataupun jadi pemuat hati dia. Orang putih kata sadis. Sadis ni kira apa? Dia buat naik orang satu hiburan bagi dia. Oleh dia, dia boleh penayang orang, dia bahagia. Oh, dia bahagia bila orang susah. Ini sadis. Ini dia ni. Sehinggalah terdapat pada orang-orang akan kira-kira orang yang dibunuhnya sebanyak 120 ribu orang. Maka 120 ribu itu lain daripada orang yang terbunuh kerana tersalah dan juga bunuh dalam perang. Tak, 120 ribu ni tak dia saja bunuh. Bukan yang mati dalam perang dengan dia dah. Yang tu tak kira, yang tu tak jumlah. Ni hak dia tengok-tengok. Dia kata aku nak bunuh dia ni. Hak lu betul. 120 ribu orang. Ada satu orang jalan, lagu kelin dia sikit. Dia kata awak dia ni lagu kelin. Lagu macam dia bunuh. Hak lu betul. Kau kacau. Sampai tak boleh. Tak boleh. Orang tengok dia lalu sapu mata. Awak dua kejit kat aku. Lagu macam bunuh. Bunuh juga yang tu pun. 120 ribu orang. Dia kata, maka sebelum wafat Nabi SAW telah dikhabarkan akan terbitnya dua orang yang sangat-sangat celakanya ini daripada Saqif. Nabi sebut. Iaitulah kabilah yang tinggal duduk di Taif, depan ni kawasan sana. Satu orang mendakwa diri jadi Nabi. Dan satu orang lagi adalah pengambil nyawa dan juga penumpah darah manusia. Dua orang. Dia kata. Maka itulah halnya dikeluarkan oleh At-Tirmizi akan hadisnya. Kata dia, An ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi thaqif kadzabun wa mubir. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kaum yang bernama Thaqif itu ada orang yang pembohong. Nabi Abdullah sebelum wafat Nabi beritahu, yang mendakwa dia jadi Nabi dan satu orang lagi Mundir, penumpah darah. Nabi kata, tentang itu yang kata Nabi itu, dia bukan tahu benda tak jadi lagi. Allah beritahu, maka Nabi beritahu ke kita. Allah Abdullah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Wahyu Allah beritahu, maka Nabi habang benda ini. Kata Tirmizi, dan telah disebut orang dan dipanggil orang akan nama orang yang mendakwa diri jadi Nabi daripada kaum Thaqif itu dengan nama Al-Muftah bin Abi Ubaid, dan yang menumpah darah itu ialah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Oh, dia ini. Sambung hadis itu, dia kata, waqala Hisham ibn Hassan, ahsau ma qatal Al-Hajjaj sabran fabalagha 120,000 qatil. Maksudnya apa? Dan kata Hisham bin Hassan, telah dikira mereka itu akan orang yang dah dibunuh oleh Hajjaj dengan menderitakan dirinya, maka telah sampai kira-kira 120,000 orang yang kena bunuh. Dalam hadis kata dia bunuh 120,000 orang. Baik, di bawah itu dia cerita masalah Hajjaj bin Yusuf itu mati di dalam sengsara kerana zalimnya. Orang zalim ni, mana pun ending dia, kesudahan hidup dia sengsara. Mata nampak macam hidup senang, dia dengan Allah Ta'ala tahu sengsara dia. Benda ni berlaku kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang katanya dah bunuh sampai 120,000 orang, suka-suka bunuh. Baik, kata dia apa? Sesungguhnya telah datang kabarnya, takkanlah Hajjaj bin Yusuf itu menjadi seorang raja besar yang sangat zalim, sahabat Abi Zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas dirinya bala besar pada akhir ajalnya. Jadi dia kena satu bala besar daripada Allah, iaitu ditakdirkan Allah ke atasnya bunuh seorang wali Allah. Ni orang kata apa? Buku bertemu ruah. Dia duk buat dah ni, ratus ribu orang dah duk kena naya, duk kena zalim, duk kena bunuh, duk kena macam-macam dengan dia. Sekali dia pergi buat dekat orang yang kata buku bertemu ruah, dia buat-buat dekat kau ni, kena dia. Nama orang itu ialah Sa'id bin Jubair. Oh, ini nama besar. Siapa dia Sa'id bin Jubair? Siapa dia? Dia ni tabi'i. Dia bukan sahabat Nabi, dia hidup selepas sahabat. Sa'id bin Jubair, dia ni seorang tabi'i. Alim, wara' ni, tidak ada orang seumpama dia pada masa itu. Dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan anak Abu Hurairah. Anak Abu Hurairah ni dipinang oleh orang besar. Abu Hurairah tak lagi, dia bagi kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah mangsa pengabdi kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka Sa'id bin Jubair itu satu orang alim, sebesar-besar alim pada masa dia. Dia bukan saja alim ilmu, tapi dia wara', tapi dia tawaduk, tapi dia komplit semua dah ada. Ada orang alim, wara' tak ada. Dia ni alim, siap dengan wara', siap dengan tawaduk, siap dengan orang yang dihormati, semua ada dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sakit hati, seorang macam ni ibu dia sakit hati. Bukan saja orang nak jadi kaya sama dengan dia, dia sakit hati. Bukan kata orang yang nak dapat kuasa, nak dapat pengaruh, dia sakit hati. Orang baik tak kacau dia pun, dia sakit hati. Maka dia ditangkap, Sa'id bin Jubair ni, dia ditangkap dengan tak ada pasal. Dia dituduh Sa'id bin Jubair ni, kata Sa'id bin Jubair ni penyokong Sayyidina Ali. Dia kata, pasal dia ni duduk dalam pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah memang sejarah cerita, mereka anti dengan Sayyidina Ali dan keturunan dia. Maka bila dia tangkap Sa'id bin Jubair, dia tuduhkan Sa'id bin Jubair ni hang penyokong kuat Ali dan keluarga Ali. Dia panggil Sa'id bin Jubair mai depan dia, dia tanya, dia kata aku nak tanya kamu satu soalan, kamu jawab. Dia kata, Ali ada di mana? Di syurga atau di neraka? Apa punya soalan? Dia nak cari pasal. Nak cari pasal dia memang boleh tanya macam-macam soalan. Hajjaj ditangkap Sa'id bin Jubair, satu orang alim, satu orang warak, satu orang yang sangat disegani, tidak ada orang seumpama dia pada masa tu. Dia panggil mai depan dia, dia kata aku nak tanya satu soalan, hang jawab betul-betul. Aku nak tanya hang Ali ada di manalah ni? Di syurga atau di neraka? Sa'id bin Jubair kata itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Dia jawab begitu. Betul tak dia jawapan dia? Betul ya. Rupanya jawab betul ni menyebabkan darah dia lagi mendidih. Dia nak paksa Sa'id bin Jubair ni kata Ali di neraka. Dia nak suruh kata yang tu. Mana boleh. Ulama seumpama Sa'id bin Jubair tidak akan turut kehendak penguasa yang macam ni. Bila dia tanya tu, dia kata, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Dia kata, bila dia dengar jawapan tu, dia mendidih. Dia kata, aku hantar hang ke neraka lah ni. Sa'id bin Jubair pun dia jawab balik. Dia kata, tuan, kalau sekiranya tuan memiliki neraka, dah lama saya sembah tuan buat jadi Tuhan saya. Allah. Dia jawab lagu tu. Itu dia panggil jawapan cari pasal. Sa'id bin Jubair ni, dia pergi jawab lagu tu. Bila Hajjaj kata dekat dia, hang, aku hantar hampir neraka. Dia jawab balik. Dia kata, tuan, kalau tuan menguasai neraka, maksudnya boleh buh tak apa suka hati masuk neraka. Tuan menguasai neraka. Dah lama saya sembah tuan. Tuan saya jadikan Tuhan saya. Allah. Dengar-dengar jawapan macam tu daripada Sa'id bin Jubair ni, okey, dia kata tak apa. Darah makin mendidih. Dia kata, baiklah, lah ni aku bagi dekat satu peluang. Minta ampun pada aku. Boleh tak? Minta ampun kepada aku. Dan aku janji, kalau engkau minta ampun pada aku, aku ampunkan engkau. Dia pergi psycho, orang tua ni pula. Entah jawapan hang ni bagi aku betul-betul marah, tapi tak apalah, aku bagi satu peluang. Hang minta ampun dekat aku. Kalau hang minta ampun, aku akan bagi pengampunan pada hang. Kes ni kita close, tutup bang. Sa'id bin Jubair jawab kat dia apa? Lebih baik saya minta ampun pada Allah. Cerita lagi awal tentang Sa'id bin Jubair ni, apabila Hajjaj hantar orang dia pergi tangkap Sa'id bin Jubair, nak heret mai depan dia ni, pi ambil daripada kampung dia tu, nak bawa mai ke tempat Hajjaj ni, nak kena beberapa hari, beberapa malam. Sepanjang perjalanan daripada musafir nak mai ke tempat Hajjaj ni, semayang lima waktu dia tak tinggal, tahajud dia tak pernah tinggal. Dan dia gerak pula polis pergi tangkap dia tu, ajak semayang dengan dia. Itu ceritanya macam tu. Bila dah sampai di depan Hajjaj ni, tidak ada siapa pun yang berdiri di depan Hajjaj melainkan gementak satu badan. Takut ke dia? Pasti dia otak tak kecil. Dia boleh ingat nak bunuh siapa, dia boleh. Dia boleh buat macam tu. Jadi siapa pun kalau berdiri depan dia, tetap satu badan. Sa'id bin Jubair ni dia kata, kalau aku diberi peluang minta ampun dekat hang, lebih baik aku minta ampun dekat Allah. Dia kata, okey, kalau macam tu, aku beritahu, aku jatuhkan hukum bunuh kepada engkau sekarang. Itulah perkataan favorite dia. Kalau macam tu, aku jatuhkan hukum bunuh kepada engkau sekarang. Dalam riwayat cerita kata apa, dia tepuk tangan, dia tepuk saja, keluar main badan 2-3 gantang ni, keluar main, dia pegang Sa'id bin Jubair ni, nak laksanakan hukum bunuh. Bila Sa'id bin Jubair ni bawa mai saja, tak dia bagi tidur terlentang, nak pencung dia, tak bagi terlentang. Dia tengok saja langit, dia kata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarat samati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia baca ayat Quran ayat 79 surah Al-An'am. Dia baca ayat tu, Hajjaj dengar-dengar menggelegak darah dia. Orang jahat ni tuan-tuan, Quran tak dengar. Dia tahu dia dengar. menggelegak darah dia. Dia kata, hampa tengguk muka dia ke tanah. Jangan duk bagi dia tengok naik katil dulu tu. Sengguk muka dia turun ke tanah. Bila sengguk muka dia turun ke tanah, dia baca walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dia baca ayat tu pula, surah Al-Baqarah ayat 115. Apa dia? Walillahil masyriq wal maghrib. Timur barat ni hak Allah semua. Dia kata. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hang beralih tengok belah mana pun, di sana ada wajah Allah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmat dia dan Allah Maha mengetahui. Dia punya ayat Quran. Dia tak boleh tahan. Dia kata terak muka dia bagi tomai hati tanah tu betul-betul dalam pada duk tomai hati tanah tu. Dia kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Dia baca pula ayat tu, daripada tanah kami jadikan kamu dan pada tanah kami akan kembalikan kamu dan daripada tanah juga kami akan keluarkan kamu lagi sekali esok ni. Hajat dia tak boleh. Segerakan dia kata pancung. Pak, kata pancung kengkau Sa'id bin Jubair ni. Sebelum pancung tu, kita baca dalam kitab ni, dia kata apa? Dia kata, maka apabila jadinya benda macam tu, maka ditakdirkan Allah ke atasnya membunuh seorang wali nama dia Sa'id bin Jubair. Maka Sa'id bin Jubair satu orang yang alim, sebesar-besar alim pada masa tu, masyhur waraknya dan masyhur takwa dia, serta dia satu orang yang terbilang hafaz beribu-ribu hadis daripada Nabi SAW. Ni yang kata Sa'id bin Jubair ni, dan beberapa banyak anak muridnya yang mengambil hadis daripadanya. Dia ambil hadis ni daripada Abu Hurairah, daripada sahabat direct dengan Nabi. Ni sahabat-sahabat ambil direct daripada Nabi, dia ambil daripada para sahabat. Anak murid dia ambil daripada dia. Punya hebatnya Sa'id bin Jubair ni, masyhur ada di dalam orang-orang yang jadi periwayat hadis Nabi. Orang kenal Sa'id bin Jubair ni, dia di antara rawi dalam hadis-hadis Nabi ni. Dan Sa'id itu terbilang seorang daripada waliullah, tiba-tiba dihukum oleh Hajjaj akan dia dengan hukum bunuh. Sebab yang sedikit perkara yang tiada bersetuju dengan hati Hajjaj itu, maka lalu tertawa Sa'id di hadapan Hajjaj mendengarkan hukum dijatuhkan kepada dia. Dia senyum. Dalam cerita kata dia senyum apabila Hajjaj kata suruh bunuh dia ni. Bila dilihat oleh Hajjaj, Sa'id tertawa. Maka dia tanya kepada Sa'id, apa sebab engkau ketawa? Jawab Sa'id, aku tertawa kerana melihatkan tabiat kamu yang tidak sopan dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia kata, aku tergelak tengok orang macam hang ni, hang tak tahu takut dengan Tuhan. Dia kata, dia gelak. Dan Allah Ta'ala takhirkan azab ke atas kamu. Hang tak ingat. Hang jangan ingat hang buat semua benda ni hang lepas. Azab dia sungguh hang. Allah saja mentakhirkan, melewatkan azab dekat hang. Hang akan kena. Very soon, lambat laun, hang akan kena. Dia kata lalu tu dulu. Kemudian beradab Sa'id kepada sekalian orang yang hadir dan berkata, ya, wahai sekalian orang yang hadir. Dia kata, dah lagi cakap dengan orang ni. Yang kata orang hebat zaman tu. Dan lagi ni dalam keadaan orang nak pancung ni, dia kata, wahai sekalian yang hadir, adalah kemudian daripada telah dibunuhnya aku ini, dia tak berkuasa ia membunuh siapa-siapa lagi. Dia cakap lagu tu, aku akan menjadi mangsa penghabisan Hajjaj. Apa dengar aku nak kata, selepas daripada aku kenal tak lagi, tak ada seorang pun akan kenal tangan Hajjaj. Dia kata, dan menjadi sentosa lah kamu sekalian. Aku orang pengabdi, hampa selamat lepas ini. Dia kata. Maka Al-Hajjaj lalu membunuh Sa'id dengan pancung pedang. Apabila mengalir darah Sa'id bin Jubair ini, telah dilihat orang, darah itu mengalir dan membentuk tulisan Allah, Allah, Allah. Jadi, depan-depan mata, semua orang tengok, apa sudah jadi ini? Pancung tengkuk ni, darah pancut keluar tu, dia bentuk tulisan alif lam lam ha, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Dia jadi macam tu di depan semua orang yang tengok ni. Dan kemudian daripada bercerai kepalanya daripada badannya, didengar orang kepalanya berkata, la ilaha illallah, dua kali. Putih dah kepala ni, dah bergolek pergi tu, mulut dia sebut, la ilaha illallah, La ilaha illallah. Jadi macam tu. Maka sudahlah Sa'id bin Jubair mati kena bunuh. Tiba-tiba di dalam hajat, sukacita duduk dengan orang-orangnya. Sudahlah nampak kepadanya Sa'id bin Jubair datang nak menyakiti dia. Ini bukan cerita malam jemaat dan TV. Lah ni TV kita ni malam jemaat. Dia main cerita kamu ni. Dulu malam jemaat kita duduk semua nak tengok koran perdana. Nak tengok Dato' Arun bin, nak tengok Dato' Ismail kamu, nak tengok apa. Allah, kita tengok nak tengok rumah hantu malam jemaat. Kan? Ini cerita betul. Dia kata, lepas daripada dia bunuh Sa'id bin Jubair, apa jadi dekat dia? Dia tu nampak Sa'id bin Jubair ni main nak buat dia. Dia tu nampak macam tu. Maka sudahlah dia berkata, mengapa kamu datang begini wahai Sa'id? Dia duduk cakap seorang dia tu. Dia duduk kata, ni hang main nak buat apa kat aku? Hang main nak buat. Daripada satu orang cengih, tak boleh siapa rendin kat dia, dia nak bunuh. Satu hidup jadi lagu tu. Tak akan leceh dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kesudahan yang begitu pada dia. Entah, kalau orang baik-baik ni, dia duduk buat tak ketahuan. Satu hari kita silap, buku bertumbuh. Balasan Allah mereka kita dengan sabit kepada satu orang ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Apa kamu nak buat kepada aku wahai Sa'id? Adakah kamu nak dera aku? Mengapa kamu dera aku wahai Sa'id? Dia cakap begitu. Maka Al-Hajjaj pun langsung kena sakit. Siang dan malam menyebut nama Sa'id dan juga beradui. Beradui. Duk beradui. Duk nampak Sa'id nama ke dia. Mengapa kamu nak dera aku wahai Sa'id? Demikianlah Al-Hajjaj itu sakit di dalam deranya beberapa lama. Tiada siapa-siapa boleh mengubatinya. Panggil main habis daripada merata tempat, main buih, jampi, jelum kepala, percik ayam, macam-macam buat. Sampai jelum dalam kolam masjid, kenapa tak tahu lagi, kita tak tahu lagi. Apa ni, apa yang tak buat? Panggil main macam-macam orang, dia ni cara muih, dia ni cara main duduk kepak ibu jari caci, yang ni main lagu duduk. Tak jadi. Tak mau nak jadi apa? Dan tiadalah Hajjaj itu makan dan minum dan tiada dapat tidur lagi. Sejak daripada dia bunuh Sa'id bin Jubair, makan tak boleh, minum tak boleh, tidur tak boleh. Dan tangannya sentiasa rupa menolakkan daripada Sa'id dan berkata, aduh wahai Sa'id, aduh tangan ni leguduk-guduk. Duk-duk-duk. Nampak orang nak buat dia duk tahan tangannya. Duk panggil Sa'id saja. Kenapa kamu nak mendera aku wahai Sa'id? Lama kelamaan di dalam hal yang demikian itu, matilah dia dengan sakit dan juga di dalam dera dan sengsara itu. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi yang cerita dia kita dah baca 3-4 kali kuliah ni, ini ending dia. Inilah kesudahan kepada Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kita nak ambil apa dia tuan-tuan? Allah itu ada. Pengajaran paling besar. Apa dia? Allah ada. Orang jahat buatlah apa yang nak. Allah ada. Hari ini Tuhan tak balas pada apa? Pasti Tuhan mentakhirkan azab pada dia. Dia tak kena, bukan makna dia betul. Tapi Allah tunggu. Sekali Allah bagi, bawa matilah benda itu kepada dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insyaAllah kita sambung bab Maja'a fil qarni tsaniyah. Itu bab yang datang pada menyatakan kurun yang ketiga. Bab yang datang pada menyatakan kurun yang ketiga. Jadi nak tulis kita tahun 2009 lagi tu. 2010 lah hari. Ya. Lepas ini dia masuk bab pada menyatakan kurun yang ketiga. Hadis yang akan datang dia nak beritahu kat kita. Kita makin duduk ke depan, kita tak akan jumpa suasana yang lebih elok. Tak akan jumpa. Daripada zaman Nabi, itulah zaman paling elok. Lepas wafat Nabi, mai zaman Abu Bakar, dah ada sikit cerita. Mai zaman Umar, cerita lagi kasar. Sayyidina Umar mati kena tikam. Mai zaman Sayyidina Osman, lagi jadi kacau bila. Mai zaman Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali pun dah tak boleh tahan dengan pergolakan yang berlaku. Mai zaman Bani Umayyah, keadaan worse. Mai zaman Bani Abbasiyah, keadaan lagi worse. Dia mai sampai zaman kita tadi, tak tahu nak apa dah nak jadi apa. Dan jangan tuan-tuan harap keadaan di depan lebih baik daripada hari ini. Maksudnya apa? Keadaan akan menjadi semakin worse, semakin teruk. Ini yang akan diceritakan dalam bab yang akan datang. Teruk ni maksudnya apa? Teruk dari segi beragama. Maju makin maju. Maju makin maju. Tapi dari segi agama makin teruk. Makin teruk. Contoh ingat kuliah kita yang bulan sebelah kan? Saya ada last, saya ada beritahu kata polis ada membentuk satu pasukan khas untuk nak menangani masalah sindiket jual bayi. Tengok tengok, minggu lepas keluar tak cerita tu? Keluar cerita tu. Angkat berapa banyak sindiket ni, sindiket yang diceritakan ni. Malang dia apa dia tuan-tuan? Sebahagian besar daripada orang yang menjadi pengilang, pengilang anak ni, budak-budak Melayu. Bukan budak-budak pekan, budak kampung. Dia belajar di kolej swasta, di mana bandar besar mana apa, dia pergi sangkut benda-benda macam ni. Mengaji tak tahu mana, merapu ni banyak. Kita duk hantar duit, bukan kita tak hantar duit kat dia. Mak pak ni duk hantar duit kat dia, dia pergi cari ekstra lagi. Ada kaki-kaki tu ada ni duk main approach anak-anak perempuan kita ni, duk main approach. Dia main orang ni hama tak duit lebih ni kerja tak teruk kerja ni leguni-leguni aja. Pergi teman orang nak minum ayam apa GRO. Teman-teman melarat-melarat-melarat akhirnya jadi kes yang macam ni. Dia sanggup dia jadi kilang melahirkan bayi, budak tu dijual kira sekilo. Sekilo bobak jual. Tuan-tuan. Banyak sahabat-sahabat yang terlibat dalam ni untuk langkah SMS. Dia berkata ustaz dalam untuk mengajak di masjid itu pesan-pesan dia lah benda ni. Dia pun terlibat di peringkat enforcement, di peringkat penguasaan. Dia pun terlibat. Dia kata kadang ustaz jatuh yang mata. Ini sahabat-sahabat kita yang jadi pasukan keselamatan. Apa pun ramai tuan-tuan. Dia pun kata jatuh yang mata ustaz. Buat raid serbuan masuk muka budak-budak kita. Jatuh yang mata. Kadang-kadang saja lah pergi cakap asai mana, asai kampung. Awak buat benda ni. Oh ya, tak kena apa bila terjadi ni, dah kena tangkap dah apa ya. Ustaz, sahabat yang tuan tak cemen ustaz, pesan-pesan lah asai masjid ni. Anak-anak nak pergi mengaji apa atas mana, biar kita ada satu spot check. Secara random, secara saja. Saja, turun pergi tu sampai kita apa kan, turun pergi tengok di rumah sewa ke di asrama dia apa saja, podcast kita turun pergi dah sampai dah depan asrama baru telefon ada di mana dengar dia nak jawab apa. Dia kata ada di asrama ayah. Asrama apa tu orang itu yang bagi bagi tahu ni? Dia beritahu lah elok lah ni ayah dah depan asrama turun pergi lah baru tahu dia ada tahu mana. Baru tahu dia ada tahu mana anak kita ni yang kita bagi mengaji tazkir tu ni, yang kita hantar hari masuk sekolah agama tu ni, yang hari ni duduk universiti, dia pergi jadi macam ni. Na'udzubillah, kita tak mahu benda ni jadi. Tapi ada yang jadi. Pada apa? Pada kita kalau percaya, percaya penuh. Situ silap kita. Percaya penuh tu jangan. Reserve. 25% simpan dalam poket kita. Percaya dia 75%. 25% kita akan pergi check dia pada bila-bila masa. Turun main ada elok tak apa. Ada ramai ibu bapa yang buat macam tu. Pergi tunggu. Tunggu-tunggu. Tanya ada mana ada di asrama. Ini ayah ada di asrama. Turun main tak. Oh, terkejut. Oh, kawan duk datang mana. Ha. Tak ni. Baru keluar belajar je. Duk kena cakap. Okay. Kita dah tak syok lah. Kita kata baik ayah bagi sekarang 15 minit. Mesti sampai depan ayah. 15 minit. Sampai. Sampai tengok pakaian. Tengok pakaian. Atas bawah, atas bawah. Golek kepala lah. Bapak ni, mak ni golek kepala. Amir Reza. Dalam bintang mana, cakap Amir Reza. Kakak-kakak ingat balik. Kakak dulu, ayah bagi kakak mengaji tazkir mana? Kakak dulu ayah bagi mengaji sekolah agama atau sekolah apa? Ayah nak tanya kakak itu, pasal apa kakak jadi macam ni? Terus cakap banyak pun tak guna. Banyak tu ya. Pasal apa kakak jadi macam ni? Kakak tahu dah kakak buat ni, kakak mengecewakan ayah. Bagi ayah mata keluar depan dia. Pusin dia hantar ke dia selama. Dalam tadi. Sudah banyak tu sudah. Biar benda tu biar. Bergaris dalam sikit di hati dia. Biar buat benda ni kena buat. Abang kata ni, hari Sabtu ni ayah Nabi ni pukul 3 ayah sampai pakai elok. Tunggu tertib elok pakai macam mana duduk balik rumah. Jangan buat begitu. Peace spot check tengok. Di situlah anak kita sebenarnya yang tu. Tuan-tuan, saya ada anak, tuan-tuan ada anak. Semua-semua pakai jaga. Sebab apa? Sebab cukup lah dengan kita duduk dengar cerita pasal budak-budak Melayu kita pergi jadi macam tu ni. Cukup dah melukakan hati kita. Walaupun hak keluar TV, hak dupi buat tak senonoh tu bukan anak kita. Tapi dia anak adik beradik kita, dia anak kawan kita. Setidak-tidaknya dia anak satu bangsa, satu agama dengan kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita kalau kita serius nak buat benda-benda baik macam ni. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والسجد رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدي وابن عمد ويكاد المنزلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وعظمك الطالب. فضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.